عن عائشة رضي الله تعالى عنها حاء وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا العمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملاككم لإربه. وحدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قال نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن أسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة ابن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حديث yang pertama yang kita baca dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sementara beliau sedang berpuasa dan beliau mubasyarah sementara beliau berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu untuk menguasai keinginannya atau kebutuhannya. Imam Nawawi dia mengatakan makna al-mubasyarah huna al-lamsu bil yad. Makna dari mubasyarah adalah menyentuh dengan tangan. Bahwa min iltiqa'il bishratain, dia berawal atau dia diambil dari bertemunya dua kulit kulit, jadi bersentuhan langsung, yakni tangan Nabi dengan kulitnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah makna dari kana yubashir huwa shaim. Karena terkadang makna mubasyarah sebagaimana dalam hadis Nabi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Makna mubasyarah adalah jima. Makna mubasyarah adalah jima. Janganlah kalian berhubungan menggauli istri sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Adapun mubasyarah di dalam berpuasa, tentu tidak mungkin beliau berhubungan atau menggauli istri sementara beliau berpuasa, yang mana makna mubasyarah jima tidak mungkin, karena itu membatalkan puasa. Qauluhu kana yuqabbil wa yubashir wa sha'im. At-taqbil khass min al-mubasyarah wa huwa min dhikr 'am ba'd al-khass. Mencium lebih khusus daripada mubasyarah, lebih spesial lagi. Mubasyarah lebih umum, dan sebagaimana disebutkan tadi ada lamsu bil yad, menyentuh dengan tangan, bertemunya kulit dengan kulit. Adapun menciumnya, takbil, itu lebih khusus. Maka di sini adalah dzikrul 'am ba'dal khas. Itu menyebutkan yang umum setelah menyebutkan yang khusus. Di dalam riwayat Imam Muslim, yuqabbil fi Ramadan wa huwa shaim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium pada bulan Ramadan sementara beliau sudah berpuasa, mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunat. Baik. Hadis yang kedua, kita lanjutkan dulu. Hadis yang kedua masih dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sementara beliau berpuasa, dan beliau orang yang lebih bisa menguasai keinginannya atau hajahnya. Hadis yang ketiga masih dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yubashir wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh istrinya dengan tangan sementara beliau sedang berpuasa. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya masruq aswad dan masruq mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya kepadanya, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashir wa huwa shaim? Qalat na'am. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashir, yakni menyentuh langsung dengan tangan sementara beliau sedang berpuasa? Aisyah mengatakan ya, walakinnahu kana amlakakum li'irbihi aw min amlakikum li'irbihi. Akan tapi dia adalah orang yang lebih mampu daripada kalian terhadap hajatnya, atau min amlikikum, orang yang paling mampu untuk menguasai hajatnya. Kemudian hadis berikutnya 2576 أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. Dari Aisyah Ummul Mukminin, dia memberitahukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah atau mencium dia sementara beliau berpuasa. Kemudian hadis yang lain, hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Ibnu Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة من عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. dari عائشة رضي الله تعالى عنها dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium pada bulan berpuasa. Pada hadis ini dijelaskan waktu beliau mencium, yakni makna dari syahrus saum yaitu fi halis siyam, dalam keadaan berpuasa. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium pada Ramadan, yakni bulan Ramadan, wa huwa shaim. Dan beliau sedang berpuasa. Maka ini yang kita sebutkan tadi bahwa tidak ada perbedaan hukum mencium itu baik puasa sunat atau puasa wajib. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Wa hadatsana Muhammad bin Bashar wa hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Abi Zinad an Ali bin Husain an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sementara beliau berpuasa. Hadis berikutnya, wa hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Muslim an Shutair ibn Shakl أن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. dari حفصة رضي الله عنها dia mengatakan رسول الله صلى الله عليه وسلم mencium sementara beliau berpuasa. يعني حفصة yaitu istri beliau. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن حارث عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي السلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأمي سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له dengan sanadnya kepada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika Umar makan bersama Rasulullah, tangannya berkeliaran, waktu itu masih kecil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, bismillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah, makalah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat darimu. Kata Umar bin Abi Salamah, semenjak itu maka cara saya makan tidak berubah, yakni baca bismillah, makan dengan tangan kanan, mengambil barang yang dekat. Nah, Umar bin Abi Salamah ini yakni anak dari Ummi Salamah. Lantas Umar bin Abi Salamah ini bertanya kepada Rasulullah, ayuqabbilu shaim, apakah orang yang berpuasa itu boleh mencium? Faqala lahu Rasulullah, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, sal hadhihi, tanya ini, ya ini nunjuk kepada ibunya, coba tanya aja sama ibumu, begitu ya. Yaitu li Ummi Salamah, itu Ummi Salamah yakni ibu dari Umar bin Abi Salamah. Fa akhbarathu, lalu dia menyebutkan, memberitahukan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik, wasallam Rasulullah melakukan hal itu. Faqala, lalu Umar bin Abi Salamah mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Allah sungguh telah memaafkan, mengampuni bagimu apa yang telah berlalu dari dosamu dan apa yang belakangan. Ya, ini artinya ya tidak ngaruh gitu loh dari perbuatan itu. Faqala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni atqaakum lillah wa akhsyaakum lah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah." Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, sababu qawli hadhal qail, wat ghafarallahu laka, sebab Umar bin Abi Salamah mengatakan perkataan di atas, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqadma min dhanbika wa ma ta'akhkhar dan seterusnya, annahu dhanna anna jawazu taqbil as-sha'im min khasa'is Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mengira bahwa bolehnya mencium dalam keadaan berpuasa merupakan kekhususan bagi Rasulullah. Yani ini Rasulullah aja. Ya. Wa annahu la haraja alaihi fima yaf'al. Maksudnya tidak ada masalah bagi dia pada apa yang beliau lakukan. Li'annahu maghfurun lah. Karena dia adalah orang yang diampuni dosanya. Ya, karena Nabi SAW kondisi seperti itu, dosanya sudah diampuni, maka amalannya tidak memberikan pengaruh. Ya, maka begitu juga dalam mencium pun tidak memberikan pengaruh. Maka dia anggap bahwasanya mencium dalam keadaan berpuasa itu adalah kekhususan Nabi. Namun Nabi mengatakan, fa'ankara alaihi hadha. Ya, fa'ankara alaihi sallallahu alaihi wasallam hadha. yani orang Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abi Salamah tadi melakukan hal itu kepada Nabi, ya. Lalu Nabi mengingkari orang ini, ungkapan itu, dengan mengatakan, ana atqakum lillahi wa ashaddukum khasyah au wa akhsyakum lah. Yani aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut. Fa kaifa tadhunnuna bi au tujawizuna alayya irtikaba man hiya anhu wa nahwa. Yani aku ini adalah orang yang lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa. Lalu bagaimana kalian mengira bahwasanya kalian membolehkan terhadapku untuk melakukan sesuatu yang dilarang? Kalau seandainya mencium itu ada dilarang, kenapa kalian membolehkan saya mencium sementara itu dilarang? Sementara saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Waqad jaa fi hadzal hadits fi ghairi Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaba hina qala al-qa'id hadzal qawl. Dalam riwayat selain dari Muslim terdapat redaksi di dalam hadis ini bahwasanya Nabi marah ketika orang mengatakan perkataan itu kepada beliau. Wa jaa fil muwatta fihi, ya, di dalam kitab Muwatta ada tambahan, ya, yahillullahu li rasulihi ma syaa wallahu a'lam. Jadi ada tambahan, Allah menghalalkan bagi rasulnya apa yang dikehendaki. Ini adalah bagian dari perkataan orang yang mengatakan dia, sehingga menganggap bahwasanya mencium itu adalah kekhususan Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hal itu, ya, bahwasanya hal itu boleh dilakukan. Bahwasanya Nabi mengatakan melakukan yang demikian. Baik. Ikhtalaf al-ulama, permasalahan, terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah qiblah sudah kita bahas. Begitu juga dengan mubasyarah. Ya, begitu juga dengan menyentuh. Maka pendapat yang sudah kita pelajari bahwa ada yang mengatakan bahwa boleh, para sebagian sahabat mengatakan boleh secara mutlak, akan tapi ada lagi yang mengatakan makruh, namun lihat kepada kondisi. Bagi orang yang mampu untuk menguasai dirinya, terutama adalah orang yang sudah tua, yang mana mencium itu tidak menggerakkan syahwatnya, maka boleh dia melakukan. Begitu juga dengan mubasyarah, menyentuh dengan tangan, memegang dengan tangan kanan langsung ke kulitnya. Akan tetapi bagi orang yang tidak mampu untuk menguasai keinginannya, terutama pada anak muda, maka hendaklah dia meninggalkan atau tidak menciumnya, tidak melakukan itu. Karena itu akan membahayakan dia, yang bisa menyebabkan menghantarnya untuk melakukan atau menjadikan puasanya batal. Sebagaimana ada hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang, bolehkah dia mencium istrinya? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, boleh. Lalu yang satu lagi datang dan bertanya, kata Nabi tidak boleh. Pertanyaan yang sama, jawaban berbeda, karena melihat kepada orang yang bertanya. Yang pertama yang bertanya adalah orang yang sudah tua. Maka Nabi SAW membolehkan. Yang kedua bertanya adalah pemuda. Ya. Maka Nabi SAW melarangnya, karena melihat kepada dampak dari apa yang akan terjadi. Maka oleh karena itu Imam Nawawi mencantumkan dalam babnya adalah bab bahwasanya mencium dan puasa tidaklah diharamkan bagi orang yang tidak, yang mana mencium itu tidak menggerakkan syahwatnya. Namun kehati-hatian ini perlu, ya, sehingga dikatakan tarkuhu aula, untuk tidak melakukan itu lebih utama. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam hukum yang lain dalam puasa, yaitu tentang kondisi junub dalam keadaan masuknya imsak. Baik, kita lihat pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap istri ketika mengetahui masa lalu suaminya yang ternyata dulu pernah berzina? Sang istri tahu kemudian merasa sangat sedih dan telah menikah dengan orang yang salah. Kondisi saat ini suaminya memang sudah bertaubat, tapi masih berat untuk sang istri menerima masa lalu si suami. Apa solusi terbaik untuk masalah seperti ini? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan, dan itu adalah dosa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dia sudah bertobat dan sudah lebih baik, maka sudah tinggalkan. Tinggalkan ungkapan atau tinggalkan pikiran tersebut. Malahan pikiran itu akan merusak hubungan antara suami istri. Dan malahan ini adalah bagian dari waswas syaitan. Sebab dalam agama kita, at-ta'ibu min dzambihi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa hambanya berapapun banyaknya, jika dia bertaubat dengan taubat dan nasuha, sudah selesai, habis. Maka istri dalam hal ini adalah dia menutup mata dengan apa yang sudah terjadi dan menutup telinga dari berita apa yang telah terjadi, agar hubungan mereka berdua menjadi baik. Ya. Sebab kalau dia ingat terus, ini akan merusak hubungan mereka, merusak ketulusan istri untuk melayani suami. Dia selalu, ya, berpikir, dia selalu membayangkan hal yang menyedihkan hatinya. Maka ini adalah awal dari kehancuran rumah tangga. Apalagi kalau kesedihan seperti itu hubungannya juga dengan tadi adalah perbuatan zina, maka boleh jadi akan berdampak adalah hubungan mereka berdua diranjang. Maka hubungan, kalau seandainya terganggu hubungan ranjang, maka ini adalah awal dari persengketaan dalam rumah tangga. Maka kalau kita lihat hadis Nabi SAW sangat-sangat tegas ketika suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan lalu dia tidak mengikuti keinginan suami, maka dia dilaknat. Nah, pikiran tadi itu akan bisa mengganggu, ya, mengganggu setiap keinginan suami. Maka oleh karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bisa menghilangkan was-was itu, menghilangkan pikiran tersebut, ya, karena tidak ada gunanya. Dia sudah bertobat, ya, dia sudah bertobat. Dan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kul bani Adam khata, setiap anak Adam itu memiliki kesalahan, banyak kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bertobat, sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah bertobat. Sekarang suami anti sudah bertobat ya dari perbuatannya yang masa lalu. Ya. Baik, kalau seandainya kebalikan bagaimana? Ya, kebalikan yang sekarang terjadi adalah pada istri. Ya, istri yang sudah dahulu boleh jadi pada masa mudanya dan dia tidak tahu sama sekali gitu. Dan akhirnya suami mengetahui. Sudah, bagi seorang suami yang sudah menikah dengan seorang istri, ya, kemudian dia mendapatkan cerita itu dan kenyataannya memang terjadi, sudah dia bersabar. Dia bersabar untuk menerima, tetap menerima istrinya, karena istrinya ini sudah bertobat. Dan tobatnya itu sebelum dia melakukan pernikahan dengan dia. Nah, terima dengan cara yang baik, gauli dia dengan cara yang baik, karena dia adalah orang yang sudah bertobat. Orang yang bertobat sama dengan orang yang tidak berdosa. Lalu kalau seandainya dia kurang puas, dengan artian apa? Udah ya, berarti saya mendapatkan istri yang tidak perawan. Laki-laki punya hak untuk menikah dengan 4 orang istri. Adapun perempuan tidak, enggak bisa. Hanya 1 aja suaminya. Wallahu a'lam. Di kampung saya ada penerimaan uang bantuan dampak corona dari pemerintah. Tapi penerimaan uangnya melalui rekening bank konvensional. Dan apakah saya termasuk melakukan riba? Ya enggak. Ketika dia kirim, dia kita buka rekening, dia kirim uangnya, uangnya diambil, sudah selesai. Ya. Kalau ada uang lebih dari bank, ya jangan diambil. Wallahu a'lam. Waktu kita sedang puasa siang hari, kita tertidur dan bermimpi keluar air mani. Bagaimana keadaan puasa kita? Puasa kita tetap sah. Ya, keadaan puasa kita sah, dan ini insya Allah besok kita pelajari bahwa seorang dalam keadaan junub, dia berpuasa dalam keadaan junub, tidak ada permasalahan. Wallahu a'lam. pada saat mandi junub, setelah membersihkan kedua tangan dan kemaluan, kemudian berwudu, apakah dibolehkan membersihkan kemaluan lagi ketika kita menuangkan air ke seluruh tubuh, ataukah hal itu membatalkan wudu apabila saya hendak sholat setelah mandi? Apakah masuknya sperma sang suami saat melakukan operasi bayi tabung mengharuskan mandi? Baik, ini pembahasan malam tadi nih, tapi pertanyaannya sekarang, bahwa menyentuh kemaluan ketika kita mandi setelah kita membersihkan dan setelah berwudu, apakah membatalkan wudu? Kalau kita lihat dari tertib yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pertama dicuci tangannya, kemudian dia cebok, kemudian bersihkan lagi tangannya dari hasil cebokan itu, ya, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian setelah itu beliau menuangkan air, menyela-nyela rambutnya sampai betul-betul tiga kali, sampai betul-betul merata, lalu beliau tuangkan air ke kanan tiga kali, kiri tiga kali, maka demikian sudah selesai membersihkan atau cebok atau kemaluan sebelum mandi. Itu adalah bagian dalam rangka tidak menyentuhnya lagi. Adapun kalau seandainya kita menyentuh kemaluan pada saat mandi, ini kembali kepada perbedaan pendapat ulama di dalam masalah yang membatalkan wudu pada pertemuan sebelumnya juga. Apakah menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan batalkan, sebagian ulama mengatakan tidak. Khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan itu, maka berwudu kita apabila setelah menyentuh kemaluan. Itu keluar solusi dari perbedaan itu. Ya. Maka ketika kita mandi, kita menyentuh kemaluan kita lagi, ya, walaupun kita sudah wudu tadinya, maka lebih baik kita berwudu kembali, solusi dari perbedaan. Kemudian, apakah masuknya sperma sang suami pada saat operasi bayi tabung mengharuskan mandi? Tidak. Kita sudah mengetahui penyebab dari mandi. Yang pertama adalah keluarnya mani. Kalau dalam keadaan normal atau keadaan jaga, sadar, itu diiringi dengan kelezatan. Ya. Maka ketika keluarnya maninya itu yang diiringi dengan kelezatan, maka dia wajib mandi setelah itu. Ya. Kemudian ketika operasi di dalam mempertemukan antara spermanya laki suami dengan sel telur, maka itu tidak perlu mandi. Karena kita sebutkan sebelumnya bahwa tidak ada proses atau memasukkan tabung bayi tabung tadi untuk mengembalikan menaruhnya di bagian di rahim misalkan, ya, itu juga tidak perlu mandi karena yang menyebabkan mandi bukan masuknya sperma tetapi ilaj, ya, maaf, masuknya kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Maka operasi atau proses bayi tabung tadi tidak perlu ada mandi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tidak boleh memakai alat tasbih pada saat zikir itu khusus setelah sholat wajib saja, apa termasuk zikir bebas, apa diperbolehkan? Sebagian ulama memandang bahwa alat tasbih yang ada itu adalah berzikir setelah sholat atau berzikir pada waktu tertentu, ya, yang ada contohnya dari Nabi, di mana Nabi tidak memakai tasbih. Maka di situ kita tidak boleh. Di antaranya adalah setelah sholat fardu. Adapun di luar itu seperti zikir bebas, bahwa terdapat riwayat ada sebagian sahabat bertasbih dengan memakai biji kurma, ya, memakai biji kurma. Maka ini menunjukkan bahwa sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa boleh memakai tasbih dengan zikir yang bebas, melihat kepada perbuatan sebagian dari sahabat. Wallahu a'lam. Bolehkah memotong rambut atau menggunting kuku di saat haid? Boleh, jika seandainya diperlukan. Dan tidak perlu hasil potongan itu disimpan kemudian dimandikan ketika suci. Tidak perlu. Wallahu a'lam. Sukasih dari Magelang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apakah sah jatuh talak 3 karena disuruh oleh istri pertama dan suami terpaksa melakukannya dan sudah ada tanda-tanda? Bisakah kita rujuk? Sudah ada tanda tangan. Bisakah kita rujuk? Suami tidak bermaksud menalak saya. Beliau dipaksa, Buya. Mohon petunjuk, Buya. Baik. Terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan, kata Nabi, tidak halal bagi seorang wanita untuk meminta talak saudarinya. Yani haram hukumnya seorang wanita meminta kepada suaminya untuk mentalak madunya. Haram. Kenapa? Kata Nabi, masing-masing itu sudah ada takdirnya. Dia terima takdir dia, yang satu lagi terima takdirnya. Maka tidak boleh dia meminta. Kalau seandainya terjadi surat talak, maka kita lihat apa ungkapan yang ada di dalamnya. Kalau seandainya dia jatuhkan di situ adalah ditulis saya jatuhkan talak 3, maka qaulur rajih di dalam hal ini yang jatuh cuma 1. Ya, yang jatuh cuma 1 talak. Sebab hitungnya 1 talak dan 2 talak itu apabila jatuh 1 talak kemudian diselingi dengan rujuk, setelah itu kalau dia menjatuhkan talak baru terhitung yang kedua, kemudian diselingi dengan rujuk, baru setelah itu kalau dia jatuhkan talak lagi baru terhitung 3. Ya. Jadi ketika dia mendatangani kata-kata talak tiga yang selama ini belum ada jatuh talak satu pun, maka dia jatuh hanya 1 talak. Bolehkah mereka rujuk? Boleh. Karena yang jatuh itu baru 1 talak. Tapi kalau sudah 3 kali proses, jatuh talak yang pertama, kemudian dia rujuk, jatuh talak yang kedua, kemudian dia rujuk, jatuh talak ketiga, maka tidak boleh lagi rujuk kecuali sang istri menikah dulu dengan laki-laki lain. Wallahu a'lam. Mau bertanya, Ustaz. Hamba Allah dari Lampung. Kalau di Minang harta diwarisi ke anak perempuan, tapi yang dijelaskan di Al-Quran harta warisan jatuh ke anak laki-laki. Mohon penjelasannya Buya. Di dalam Al-Quran adil, anak perempuan dapat, anak laki-laki dapat harta warisan. Dalam surah An-Nisa ayat 11-12 itu adalah pembagian warisan. Walakum wa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthai. Allah mewasiatkan atau menetapkan kepada kalian, pada anak-anak kalian, untuk anak laki-laki jatah dua anak perempuan. Ya. Adapun dalam Minang, sebagian ada yang mengatakan bahwa anak laki-laki sama sekali tidak mendapatkan warisan. Lalu di mana posisi adat besar di syarak-syarak besar di kitab Allah? Syarak mengatur adat memakai, di mana posisinya dalam masalah harta warisan? Ya. Maka kalau memang kita mengatakan syarak mengatur adat memakai, adat besar di syarak-syarak besar di kitab Allah, maka adat itu harus tunduk kepada syariat. Maka si perempuan mendapatkan hanya separuh dari anak laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.